Ya, pembatal yang kedua adalah ketika kencing dampaknya. Ya, pembatal yang pertama tadi, kita kembali ke pembatal yang pertama. Kalau sesuatu tersebut keluar dari dua saluran, saluran depan atau saluran belakang. Baik, ini kita sudah selesai. Apapun yang keluar dari saluran tersebut, khalas. Membatalkan wudu. Tidak ada pengecualian. Tiga pengecualian yang disebutkan di bab istinja tidak berlaku di sini. Kemudian pembatal kedua, kalau ya saluran keluarnya bukan kubul atau dubur. Saluran keluarnya bisa jadi tempat lain di badan kita. Seperti misalnya kalau di perut kita itu ada lubangnya, ya. Auzubillah min dzalik, tentunya. Misalnya ada kasus tertentu, ada orang perutnya berlubang sehingga kencingnya keluar dari lubang itu, misalnya. Lubang di atas kubulnya. Ya, ini di perut bagian bawah, misalnya ada lubang keluar sehingga kencing keluar dari situ. Misalnya, auzubillah min dzalik, tentunya ini kondisi yang tidak kita harapkan tentunya. Ya. Kita berlindung kepada Allah dari kondisi seperti ini. Akan tapi kalau itu misalnya terjadi pada seseorang, maka kemudian keluar kencing atau keluar ghaid, ya, feses dari lubang tersebut, maka ini juga membatalkan wudu. Ya, maka ini juga membatalkan wudu. Dan sama, tidak peduli sedikit atau banyak kencing yang dikeluarkan atau feses yang dikeluarkan. Jadi intinya kalau yang keluar itu adalah feses dan urin, maka mau keluar dari saluran mana saja di seluruh badan kita, dia membatalkan wudu. Ya, dia membatalkan wudu. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Au jaa'a ahadun minkum minal ghaib." Ya, atau ketika engkau itu datang dari setelah ghaib. Maka di sini disebutkan di ayat ini bahwa ghaib itu adalah sebab atau illah mengapa seseorang itu harus berwudu. Sehingga ini menyebut sehingga kita simpulkan bahwa ketika urin atau feses tersebut, yang disebutkan di sini feses tapi urin dikiaskan, ketika urin atau feses tersebut keluar dari saluran mana saja, maka itu membatalkan wudu. Karena yang disebutkan di ayat adalah fesesnya, objeknya yang disebutkan, tidak peduli salurannya dari mana. Nah, jadi ketika kencing atau feses tersebut keluar dari saluran lain selain kubul atau dubur, maka na'am, juga membatalkan wudu. Tetapi kemudian yang keluar dari saluran selain kubul dan dubur tidak bisa jadi tidak hanya kencing atau feses. Akan tapi juga bisa jadi selain keduanya. Itu mengapa di sini disebutkan ya wa khuruju baulin aw ghaitin min baqil badan qalla aw kathur aw ghairihima ka qai'in wa damin in fahusha. Ya, saluran selain kubul atau dubur, seperti misalnya tangan kita terluka, tangan kita terluka, ada tentunya itu saluran yang keluar darah dari situ, darah itu najis. Maka ketika darah najis, kemudian darah yang keluar itu banyak, maka ini membatalkan wudu. Kalau darah yang keluar sedikit, maka tidak membatalkan wudu. Ya. Dan patokan sedikit atau banyak di sini disebutkan oleh penulis fi nafsi kulli ahadin bihasabihi. Ya, banyak atau sedikitnya darah tersebut patokannya adalah standar dirinya. Kalau ada orang yang yakni darah tersebut ya sudah dianggap banyak untuk ukuran orang ini, ya, maka itu membatalkan wudu. Tapi kalau darah yang keluar tersebut teranggap sedikit untuk ukuran orang lain gitu ya, yang jauh lebih besar misalnya, maka itu tidak membatalkan wudu. Ada anak kecil sudah baligh, ya, kemudian ya dia wajib sholat, kemudian keluar darah, ya, dan darahnya itu sedikit menurut orang dewasa, kan, tapi menurut anak kecil ini banyak tentunya menurut dia gitu ya. Maka hukumnya berbeda, itu maksudnya. Jadi sedikit atau banyak di sini tergantung orangnya. Kemudian demikian pula ketika seseorang muntah, ya, muntah kalau jumlahnya banyak maka dia juga membatalkan wudu. Ya, sebagaimana perkataan Abu Darda radhiyallahu anhu, istaqa'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa'aftar fa'utiya bima'in fatawadda. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam muntah kemudian beliau membatalkan puasa, kemudian didatangkan kepada beliau air, kemudian beliau berwudu. Ya. Kemudian Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ya, ketika berbicara tentang darah, beliau radhiyallahu anhuma berkata, "Idza kana fahishan fa 'alaihi al-i'adah." Ya, kalau darahnya keluar banyak maka dia harus mengulang. Ya, ini mengulang wudu. Ya, mengulang wudu. Jadi intinya saluran yang selain kubul atau dubur, saluran yang selain kubul atau dubur, kalau misalnya dia keluar urin atau feses, ya seperti lubang di perut misalnya, kemudian keluar urin atau feses, maka sedikit atau banyak dia membatalkan. Tidak peduli sedikit atau banyak urinnya yang keluar atau fesesnya yang keluar, maka dia membatalkan wudu. Tapi kalau yang keluar itu adalah darah atau muntah atau benda najis yang lainnya, maka dia tidak membatalkan wudu kecuali kalau banyak. Baru kalau banyak dia membatalkan wudu. Cara mengingatnya gampang. Cara mengingatnya, kalau kita terluka sedikit, darah yang keluar sedikit, maka wudu kita tidak batal. Kalau yang keluar banyak, maka wudu kita batal. Itu cara mengingatnya secara ringkas, gitu ya. Baik. Walaupun di sini tentunya ada berbeda pendapat di sini tentunya, ya, dengan mazhab Syafi'i ada berbeda pendapat di masalah ini. Kita harus hati-hati, dan juga pendapat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di sini berbeda, ya. Berbeda. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah beliau berpendapat bahkan ketika darah keluar banyak tidak membatalkan wudu, ya, ketika darah keluar banyak tidak membatalkan wudu. Beliau berdalil dengan sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang ketika sholat dipanah, kemudian darah keluar banyak dan beliau tetap sholat. Itu dalil dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Baik. Kemudian pembatal yang keberapa ini? Ketiga, zawalu aqlin wa zawalu aqlin illa yasiru naumin min qa'imin au jalis. Ya, hilangnya akal. Dan hilangnya akal ini bisa ada beberapa kemungkinan, ya. Hilangnya akal, kemungkinan yang pertama adalah hilang akal karena selain tidur, ya, penyebab-penyebab selain tidur seperti junun, ya, seperti gila, ighma atau pingsan, kemudian sukr atau mabuk, ya, maka ini juga ini mabuk juga menghilangkan akal, ya, sebagaimana pingsan, sebagaimana gila. Maka ketika seseorang hilang akalnya, maka dia wudunya batal. Ya, wudunya batal. Dan para ulama menyebutkan batalnya wudu di sini, ya. Apakah hilangnya akal itu adalah pembatal wudu atau sekedar kondisi yang dikhawatirkan membatalkan wudu? Para ulama menyebutkan itu kondisi yang dikhawatirkan membatalkan wudu, ya. Jadi ini kita harus menyadari bahwa pembatal ketiga ini berbeda dengan pembatal pertama dan kedua. Pembatal yang pertama dan kedua itu adalah sesuatu yang keluar dari badan, ya, urin, feses keluar dari badan, dari entah saluran kubul dubur atau saluran yang lain, itu keluar. Intinya pembatal wudu yang merupakan sesuatu yang keluar dari badan. Tapi pembatal yang ketiga ini bukan termasuk kategori itu. Ini hilangnya akal. Ya, jadi hilangnya akal di sini dikhawatirkan membuat seseorang angin keluar angin atau dan sebagainya tidak diketahui, sehingga itu disebutkan membatalkan wudu. Ya. Baik. Itu kalau selain tidur. Jadi mau sedikit atau banyak, pingsannya sedikit atau banyak, pingsannya sebentar atau lama, kemudian maboknya sebentar atau lama, kemudian terkena penyakit gila sebentar atau lama, kemudian ya sembuh lagi gitu ya, maka itu membatalkan wudu. Akan tapi ketika seseorang tidur, maka ada perincian. Ya, hilangnya akal karena tidur, maka ada perincian. Kalau tidurnya itu ya banyak dan ditandai banyak di sini, maksudnya adalah seseorang tersebut tidak menyadari sekelilingnya. Ya, maka itu adalah tidur yang membatalkan wudu. Tetapi ketika seseorang itu tidurnya sedikit dan patokan sedikit ini adalah sebagaimana yang disebutkan oleh penulis, ya yasiru naumin min qa'imin aw jalisin, tidur yang sedikit yang dia masih menyadari sekitarnya dan dia itu duduk ataupun berdiri tanpa bersandar, ya, tanpa bersandar atau baik ke belakang ataupun ke depan begitu ya, ataupun ke samping. Jadi ketika dia tertidur tanpa bersandar, baik dalam kondisi duduk apalagi berdiri, kalau tidur dalam kondisi berdiri itu berarti tidurnya hanya sedikit ya. Jadi ketika seseorang itu tidurnya sedikit, maka dia tidak membatalkan wudu. Dalilnya adalah hadis pada sahabat yang menunggu sholat isya, ya, isya al-akhir, isya yang kedua, yakni sholat isya. Isya pertama itu maghrib, isya kedua itu sholat isya, ya, waktu isya yang kita kenal. Jadi para sahabat, kana ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yantadhiruna al-isya al-akhir hatta tahfiqa ru'usuhum, sampai mereka menunggu waktu untuk dilakukannya sholat isya, ya, sampai mereka itu sedikit tertidur, tsumaysalluna wa la yatawaddau. Kemudian ketika iqamah dikumandangkan, beliau langsung mereka langsung sholat, ya, tanpa berwudu terlebih dahulu. Maka ini menunjukkan bahwa tidur yang sedikit itu tidak masalah. Nah, jadi di sini kita belajar ya di masalah pembatal wudu, itu pendalilan yang paling banyak digunakan oleh para ulama adalah menggabungkan berbagai dalil. Ya, menggabungkan berbagai dalil. Jadi misalnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Walakin min ra'itin wa baulin wa naumin." Ya, akan tapi dari ra'it keluar feses, baul keluar urin, wa naum tidur. Maka dari hadis ini tidur disebutkan secara mutlak, tidak ada penjelasan sedikit atau banyak. Dari hadis ini kita dapatkan bahwa tidur itu membatalkan wudu. Kalau kita cuma tahu hadis ini, dalil ini, maka tidur itu membatalkan wudu secara mutlak, baik sedikit atau banyak. Akan tapi ada hadis lain, yaitu ya, hadis perkataan Anas radhiyallahu anhu yang menceritakan bagaimana para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika mereka menunggu sholat isya, kemudian mereka langsung sholat tanpa harus tanpa berwudu terlebih dahulu, walaupun mereka sebelumnya tertidur secara sebentar, ya, tertidur secara sedikit. Jadi di sini ketika kita memiliki dua hadis ini, maka kita simpulkan, toh tidur harus diperinci, tidur yang sedikit, tidur yang banyak. Nah, ini adalah cara menggabungkan berbagai dalil. Ya, jadi para ulama tidak hanya bersandar pada satu hadis untuk satu masalah, akan tetapi berbagai hadis, berbagai ayat atau hadis, ya, berbagai dalil, baik itu ayat atau hadis, ya, kemudian menggabungkannya. Ketika satu hadis berbicara secara mutlak, ya, seperti Nabi Muhammad SAW bersabda, tidur itu membatalkan wudu. Tapi ini diberikan catatan di hadis yang lain, perkataan Anas, itu para sahabat langsung sholat tanpa berwudu terlebih dahulu, walaupun mereka sempat tertidur secara sedikit atau secara sebentar. Ya, maka ini adalah metode yang digunakan oleh para ulama, dan itu mengapa orang awam tidak boleh beristimbat dalil terburu-buru untuk menyimpulkan hukum dari dalil ketika hanya tahu satu atau dua dalil saja. Ya, karena ini adalah sesuatu yang berbahaya, dan bisa jadi ada hadis lain yang menjelaskan, yang bisa jadi ada hadis lain yang, dan seterusnya. Jadi metode orang awam dan penuntut ilmu, kita semua, yakni kita semua, adalah kita mempelajari dalil dengan menggunakan bantuan penjelasan para ulama. Pembatal yang keempat, waslu mayyitin. Waslu mayyitin, memandikan mayit. Au ba'dihi, memandikan mayit atau sebagian dari mayit tersebut, ya. Dan ini termasuk mufradatul Hanabilah, termasuk permasalahan yang hanya ulama Hambali yang menyebutkannya. Berbeda dengan mazhab lain. Mazhab lain, ketika seseorang memandikan mayit, orang yang memandikan mayit tersebut tidak batal wudunya. Cuma disunnahkan untuk berwudu saja. Akan tapi mazhab Hambali berkata, ketika seseorang memandikan mayit atau sebagiannya saja, ya cuma bagian ininya saja misalnya, bagian sebagian dari mayit, sebagian dari misalnya kakinya misalnya, hanya sebagian dari mayit tersebut yang dia mandikan misalnya, maka itu sudah membatalkan wudunya. Ya, landasan yang digunakan, diantara landasan yang digunakan oleh para ulama Hambali adalah perkataan Ibnu Umar dan Ibnu Abbas radhiyallahu anhum, bahwa mereka berkata kana, atau sahabat yang lain berkata kana ya'muruni ghasil al-mayyit bil wudu. Ya, para sahabat berkata bahwa Ibnu Umar dan Ibnu Abbas, mereka berdua memerintahkan orang yang memandikan mayit untuk berwudu. Jadi ini perintah dari Ibnu Umar dan Ibnu Abbas dalam perkara yang tidak bisa diketahui kecuali dari wahyu. Dan kita tentunya tidak akan berkata bahwa Ibnu Umar dan Ibnu Abbas mengada-ngada. Ya, dan ketika disebutkan di riwayat ini bahwa mereka memerintahkan orang yang memandikan mayit untuk berwudu, itu menunjukkan bahwa memandikan mayit itu membatalkan wudu. Tapi masalahnya, memerintahkan di sini memerintahkan yakni wajib atau hanya memerintahkan motivasi yakni sunnah. Itulah perbedaan, penyebab perbedaan pendapat di kalangan para ulama yang dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, dan juga inilah pendapat mazhab-mazhab yang lainnya adalah bahwa memandikan mayit itu tidak membatalkan wudu. Baik. Kemudian pembatal yang kelima, aklu lahmi ibilin walau niyian. Ya, memakan daging unta walaupun dagingnya mentah. Ya, niyian yakni romit, yakni mentah. Memakan daging unta, dan beberapa pertemuan sebelumnya Anda pernah ditanya, apakah makan itu membatalkan wudu? Ya, Anda katakan Anda tidak pernah menemukan pendapat itu sebelumnya, yakni makan secara mutlak tidak membatalkan wudu. Tapi makan makanan tertentu seperti sekarang saat ini kita sedang membaca, makan daging unta, ya, itu membatalkan wudu menurut mazhab Hambali. Ya, tidak membatalkan wudu menurut mazhab yang lain. Nah, jadi di sini dalil yang digunakan oleh Hanabilah, dan inilah juga yang dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Dalam masalah ini Syekhul Islam Ibnu Taimiyah memilih pendapat yang sama dengan pendapat bakunya Hambali, ya. Di masalah-masalah yang lainnya kita sering menemukan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menyelisih pendapat muktamad, pendapat bakunya mazhab Hambali. Dalil yang mereka gunakan adalah hadis Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu, bahwa seseorang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atawaddo min luhumil ghanam, apakah aku harus berwudu ketika aku makan daging ghanam, yakni daging kambing. Maka beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, in syi'ta fatawaddo wa in syi'ta fala tatawaddo. Ya, kalau engkau mau maka berwudu. Nah, kalau engkau tidak mau maka ya sudah, tidak usah berwudu. Kemudian orang yang sama bertanya, atawaddo min luhumil ibil, apakah kemudian aku berwudu setelah aku makan daging unta? Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, na'am, fatawaddo min luhumil ibil. Na'am, ketika engkau habis makan unta maka berwudulah. Maka di sini dialog antara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan salah seorang sahabat ini, ya. Ketika orang tersebut bertanya tentang apakah makan daging kambing itu membatalkan wudu atau tidak, Nabi Muhammad SAW menyuruh memberikan dia kesempatan untuk memilih. Kalau kamu mau maka berwudu, maka kalau tidak mau maka ya sudah, tidak usah berwudu. Tetapi ketika disebutkan, ditanya, apakah setelah makan daging unta kemudian berwudu, apakah harus berwudu? Maka na'am. Jawaban Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah na'am. Berwudulah setelah makan daging unta. Maka di sini menunjukkan bahwa makan daging unta itu adalah membatalkan wudu. Taib. Kalau kita ya mengingat kembali, pembatal yang utama dari wudu itu adalah sesuatu yang keluar. Sesuatu yang keluar yakni urin atau feses gitu ya. Kemudian juga yang membatalkan kedua atau yang membatalkan setelahnya ya. Kondisi yang dikhawatirkan urin atau feses atau angin itu keluar, seperti hilangnya akal. Ya, seperti tidur yang banyak. Seperti pingsan, seperti ya mabuk, gila dan seterusnya. Jadi pembatal yang utama ya untuk membatalkan wudu itu adalah sesuatu yang keluar atau kondisi yang dikhawatirkan sesuatu tersebut keluar. Tapi di sini kita lihat ya, memandikan mayit tadi itu juga tidak sesuai dengan dua penyebab utama ini gitu ya. Memandikan mayit tidak bisa dianalogikan dengan apa yang keluar, enggak ada. Kita hanya memandikan mayit, kenapa batal wudu kita? Ala kulihat, itulah pendapat di mazhab Hambali. Di antara landasannya adalah karena Ibnu Umar dan Ibnu Abbas memerintahkannya. Dan ini adalah para sahabat yang berbicara dalam masalah yang tidak mungkin mereka ketahui kecuali dari jalan wahyu. Tidak mungkin mereka ketahui dari jalur logika atau eksperimen atau dan seterusnya. Kemudian di sini juga kita menemukan makan daging unta. Makan daging unta apa analoginya dengan tadi? Tidak ada analogi dengan ya urin keluar, feses keluar, atau kondisi yang dikhawatirkan urin keluar atau angin keluar seperti tidur yang banyak, gila, mabuk, pingsan dan seterusnya gitu ya. Maka di sini para ulama Hanabila mereka berkata penyebabnya mengapa makan daging unta itu bisa membatalkan wudu, kemudian makan daging kambing dan makan makanan yang lainnya tidak membatalkan wudu. Penyebabnya adalah kita tidak tahu. Ya, penyebabnya adalah kita tidak tahu. Inilah mengapa istilahnya yang diistilahkan oleh para ulama mereka menyebut bahwa illahnya di sini ta'budiyah. Sebab mengapa makan daging unta disebutkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu membatalkan wudu? Penyebabnya adalah tidak tahu. Penyebabnya adalah murni ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang melalui lisan nabinya sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada kita bahwa makan daging unta itu setelah kita makan daging unta maka harus berwudu. Ya, jadi illahnya adalah ta'budiyah. Dan kaidah Hanabilah, kaidah para ulama Hambali yang ini wajib untuk kita ketahui supaya kita tidak merasa aneh dengan pendapat mereka ya. Di setiap mazhab kalau kita tidak tahu landasan atau kaidah yang dipakai oleh para ulama maka bisa jadi kalau kita hanya membaca secara sekilas atau dangkal gitu ya, kita akan berpikir kenapa kok bisa begini, kenapa kok bisa begitu gitu ya. Aneh sekali, mengapa kok begini. Akan tapi kalau kita mengetahui kaidah yang mereka gunakan, kaidah yang mereka jadikan patokan, maka pendapat mereka tidak akan kita rasa aneh gitu ya. Seperti dalam masalah ini para ulama Hambali berkata makan daging unta itu membatalkan wudu. Dalilnya apa? Hadis tadi. Tetapi kalau makan hati unta, limpa unta, minum susu unta, makan punuk unta tidak membatalkan wudu. Terus mengapa bedanya antara daging unta dengan lahm, yakni daging unta dengan kabid wattihal, kabid hati, tihal limpa. Apa bedanya? Ya, sama-sama dari unta gitu ya. Sama-sama bagian tubuh unta. Maka mengapa para ulama Hanabilah membedakan hal tersebut? Jawabannya adalah karena mereka menggunakan kaidah sesuatu yang illahnya ta'budiyah. Sesuatu yang penyebab hukumnya itu kita tidak tahu. Penyebab hukumnya itu murni ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sesuatu yang seperti ini itu kita batasi hanya pada apa yang disebutkan di dalil. Jadi benar-benar oleh para ulama Hanabilah itu disempitkan sesuai dengan apa yang disebutkan di dalil. tidak boleh dikiaskan ke mana-mana walaupun itu sedikit saja. Seperti misalnya di sini, sahabat itu bertanya, apakah aku harus berwudu setelah aku makan daging unta? Nabi Muhammad SAW menjawab, na'am. Yang disebut di hadis daging. Maka ya sudah, daging saja. Ini logikanya para ulama, kaidahnya yang dipakai oleh para ulama Hanabilah, Hambali. Ya, sehingga kalau bukan daging, susu unta, punuk unta, kabit, ya, hati unta, tihal, limpa unta, maka ini tidak tidak membatalkan wudu. Ya, jadi jangan aneh ketika kita mendapati yang seperti ini, gitu ya. Kalau kita merasa aneh, padahal itu adalah pendapat yang baku di sebuah mazhab, kemudian kita merasa aneh, maka itu berarti ya kita yang kurang baca, yang kurang literasi. Ya. Apakah ini kemudian pendapat yang benar atau pendapat yang kuat atau lemah, pendapat yang rajih atau marjuh? Maka itu urusan yang lain, urusan yang berbeda, gitu ya. Tetapi kita harus husnuzon kepada para ulama, mazhab manapun, ya, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, mereka tidak berbicara tentang sesuatu ya yang berasal dari hawa nafsu mereka ataupun dari sekedar logika mereka, akan tetapi mereka menggunakan kaidah-kaidah yang baku, yang kaidah-kaidah tersebut mereka dapatkan juga dari Al-Qur'an dan As-Sunnah, tetapi berbeda mazhab, berbeda ulama, bahkan walaupun dalam satu mazhab bisa jadi berbeda sudut pandang dan berbeda pendapat. Pendapat yang ada condong dalam masalah ini adalah pendapatnya Hambali memang. Dan itulah yang dipilih oleh Syekh Islam Ibnu Taimiyah. Mengapa? Karena adanya hadis ini, ya, adanya hadis ini yang sangat tegas, hadis tersebut, hadis sahabat yang bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tadi, apakah aku harus berwudu setelah makan daging unta? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Na'am." Hadis ini di Sahih Muslim. Hadis itu di Sahih Muslim. Dan sedikit catatan sebelum kita lanjut, ya. Ketika orang tersebut bertanya, apakah aku harus berwudu setelah aku makan daging kambing? Nabi Muhammad SAW bersabda, kalau engkau mau berwudulah, kalau engkau tidak mau maka ya sudah, tidak usah berwudu. Ini tidak menandakan bahwa hukum wudu setelah makan daging kambing itu mubah, tidak demikian. Walaupun Nabi Muhammad SAW memberikan pilihan, ya, kalau mau silakan, kalau enggak mau silakan. Zahirnya hukumnya mubah. Ya, boleh-boleh aja. Tapi ya tidak ada yang namanya ibadah itu mubah. Tidak ada yang namanya ibadah itu hukumnya mubah. Ibadah itu hukumnya minimal sunnah. Ya. Minimal sunnah. Sesuatu yang mubah ketika diniatkan ibadah langsung naik menjadi sunnah, ya, tidur. Kita niatkan supaya kita besok, supaya kita bisa kuat sholat subuh, kita bisa kuat mencari nafkah untuk keluarga kita, yang itu kita niatkan ibadah tentunya, gitu ya, maka tidur kita menjadi mendapatkan pahala, ya, sudah tidak lagi menjadi hukum mubah lagi, tapi naik menjadi sunnah atau bisa jadi bahkan wajib. Maka tidak ada ibadah yang hukumnya mubah. Oleh karena itu kita katakan, ya, kesimpulan dari hadis ini, kalau seseorang habis makan daging kambing, disunnahkan untuk berwudu, bukan mubah untuk berwudu, tapi disunnahkan untuk berwudu. Tetapi setelah seseorang makan daging unta, diwajibkan untuk berwudu. Nah, dan penting untuk kita berikan catatan di sini, ya, kita harus tahu pendapat Hambali, ya, satu-satunya mazhab yang berkata makan daging unta itu membatalkan wudu, itu adalah mazhab Hambali. Dalilnya adalah hadis ini, gitu ya. Tapi mereka, para ulama Hanabilah pun juga mengatakan yang membatalkan wudu hanyalah dagingnya, tidak bagian unta yang lain, gitu ya. Nah, walaupun ada sebagian ulama yang menyebutkan apapun itu, pokoknya yang itu dari unta, selama dia organnya unta, ya, baik itu hati atau limpa, itu sama-sama membatalkan wudu. Itu di antara pendapat yang dipilih oleh Sa'di, ya, kalau tidak salah Syekh Sa'di. Akan tapi di sini, ya, pendapat yang mu'tamad, yang baku di Hanabilah, di mazhab Hambali, adalah dagingnya saja yang membatalkan wudu. Tentunya, ya, mungkin ini masalah yang tidak banyak kita temui karena sedikit daging unta yang ada di Indonesia gitu ya. Mungkin bisa jadi kita tidak pernah makan daging unta selama ini gitu ya. Nah, tapi kita mempelajari dalam rangka menuntut ilmu dan dalam rangka supaya kita tahu apa yang harus kita lakukan kalau misalnya kita mendapati kondisi ini. Dan supaya kita paham ketika kita baca kitab-kitab para ulama setelah ini gitu ya. Baik. Kemudian pembatal setelahnya Masufarji adamiyyin muttasilin aw halaqati duburihi wala maitan biyadihi wala masul khusyatain wala mahallil farjil ba'in. Ya, ini pembatal yang ke-6. Nah, menyentuh kemaluan, ya, menyentuh kubul itu membatalkan wudu, ya. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man massa zakarahu falyatawaddo. Barang siapa yang menyentuh zakarnya maka dia harus berwudu. Maka ini menunjukkan menyentuh farj, menyentuh kubul, atau juga halaqah dubur, atau juga celah dubur, itu juga membatalkan wudu. Dengan catatan, ya, dengan catatan baik kubul tersebut milik kita sendiri atau milik orang lain. Ya, baik milik kita sendiri atau milik orang lain. Menyentuh kubul itu membatalkan wudu baik milik kita sendiri atau orang lain. Dengan catatan dia adalah kubulnya adami, kubulnya manusia. Kalau kubulnya binatang maka tidak membatalkan wudu. Dan muttasilan harus muttasil, ya, farji adamin muttasilin, harus yang masih nyambung. Kalau sudah terpotong, na'udzubillah min dzalik. Tapi kalau misalnya itu terjadi pada seseorang, ya, kemudian kubulnya terpotong, menyentuh potongan yang sudah terpisah itu, ya, membatalkan wudu. Tidak membatalkan wudu karena itu sudah tidak dianggap sebagai kubul dia. Ya, sudah tidak dianggap sebagai kubul dia. Baik. Dan hukum ini, ya, menyentuh kubul atau celah dubur itu membatalkan wudu, tidak peduli. Kita katakan tadi harus milik manusia, kalau binatang tidak membatalkan wudu. Dan tidak peduli manusia tersebut masih hidup atau sudah meninggal. Jadi menyentuh kubur atau celah dubur orang yang sudah meninggal atau mayit gitu ya, maka itu juga membatalkan wudu. Baik, dan menyentuh di sini harus biyadihi, harus dengan tangan dia. Dan inilah perbedaan antara antara Hambali dengan Syafi'i. Kalau Syafi'i, ya, telapak tangan, ya, kalau dengan punggung maka tidak batal. Tapi kalau Hambali mau punggung atau telapak itu membatalkan wudu, ya. Nah, akan tetapi pendapat yang dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam masalah ini adalah tidak wajib membatalkan wudu, hanya tidak membatalkan wudu. Yani tidak wajib untuk berwudu ketika seseorang menyentuh kubul. Ya, akan tapi hanya disunnahkan saja. Ya, mengingat ada hadis di mana seseorang bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ayatawaddo ahaduna idza massa dzakarahu?" Apakah seseorang itu harus berwudu kalau dia menyentuh zakarnya? Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innama huwa bat'atun minka." Sungguhnya zakarnya itu hanyalah, ya, anggota tubuh dari dia, bagian dari dia, ya. Sama seperti anggota tubuh yang lain. Ya, jadi ini pendapat yang dipilih oleh Syafi'i Islam Ibnu Taimiyah, ya, berbeda dengan mazhab Syafi'i dan mazhab Hambali dalam masalah ini. Baik. Kemudian pembatal selanjutnya lah atau catatan, ya, catatan di pembatal ke-6 ini, la masul khusyatain, menyentuh kedua kandung kemih tidak membatalkan wudu, wala mahallil farjil ba'id, dan juga menyentuh daerah, ya, bekasnya kubul yang sudah terpotong. mahalil farjil ba'in. Al-ba'in yang maksudnya al-maktu. Ba'in di sini antonim dari muttasil. Ya, hati-hati. Karena contoh ini, khusus contoh ini disebutkan oleh para ulama di kitab-kitab mereka untuk mencela orang yang mengajar padahal belum pantas untuk mengajar, ya. Alhamdulillah kali. Ketika ditanya apa itu farjul ba'in, apa itu yang dimaksud dengan al-farjul ba'in? Al-farjul ba'in itu adalah daerah di antara kubul dan dubur. Ya, di bawah daerah antara kubul dan dubur. Ini salah. Ya, mahallul farjul ba'in maksudnya adalah daerah bekas farj yang terpotong, yang maktu. Daerah tersebut kalau disentuh apakah itu batalkan wudu atau tidak? Tidak, karena itu bukan farj. Itu daerah bekasnya farj. Baik. Lamsu pembatal setelahnya, ya, lamsu zakarin au unthal akhar li syahwati. Pembatal setelahnya adalah menyentuh, ketika seorang laki-laki menyentuh perempuan atau seorang perempuan menyentuh laki-laki tanpa ada pembatas, walau biza'idin li za'idin, ya, bila ha'idin walau biza'idin li za'idin, walaupun penyentuhnya tersebut dengan, ya, za'id, ya, organ atau bagian tubuh tambahan gitu, ya. Tetapi harus dengan syahwat. Harus dengan syahwat. Apa yang dimaksud dengan syahwat di sini? Yakni kalau seseorang tersebut menyentuhnya kemudian sembari ada syahwat. Kalau tidak ada syahwat maka tidak batal. Ini berbeda dengan, tentunya sekali lagi, berbeda dengan mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i mau ada syahwat mau tidak ada syahwat, khalas langsung batal. Akan tetapi di mazhab Hambali, menyentuh laki-laki menyentuh perempuan, perempuan menyentuh laki-laki baru batal kalau ada syahwat. Ya, tanpa ada ha'il, tanpa ada penghalang, ya, maka itu juga kalau ada ha'il, kalau ada penghalang maka tidak membatalkan wudu. Baik. Akan tetapi pendapat yang dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, ya, adalah bahwa itu tidak membatalkan wudu sama sekali. Ya. Dan ini pendapat ini, pendapat yang dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah itu juga masyhur di Indonesia. Ya. Di Indonesia itu yang masyhur dua pendapat dalam masalah ini, pendapatnya Madzhab Syafi'i dan pendapatnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Bahkan Syekhul Islam dalam masalah ini berselisih pendapat dengan Hambali, mazhab Hambali. Mazhab Hambali sebagaimana telah kita sebutkan barusan, laki-laki menyentuh perempuan, perempuan menyentuh laki-laki itu membatalkan wudu hanya kalau ada syahwah. Dalil yang digunakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah adalah bahwa anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qabbala imra'atan min nisa'ihi tsumma kharaja ila sholati wa lam yatawaddo. Ini hadis Aisyah radhiyallahu anha, wa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mencium salah satu istri beliau kemudian beliau keluar langsung salat tanpa berwudu terlebih dahulu, ya. Maka ini menunjukkan bahwa itu bukan pembatal wudu. Dan itulah mengapa, ya, itu di antara alasan kami menyebutkan pendapat-pendapat yang dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, karena pendapat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah itu adalah pendapat yang juga masyhur di Indonesia. Ya, jadi kita harus mengakui hal itu, harus mengakui, dan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di antara ulama mazhab Hambali, walaupun banyak menyelisih pendapat mazhab Hambali, gitu ya. Tapi pendapat-pendapat beliau dipelajari di kitab-kitab Hambali. Nah, itu di antara alasan mengapa kita membahas kitab Hambali ini di sini, gitu ya. Baik, kemudian pembatal setelahnya yang terakhir, ar-riddah. Sebelum lanjut. Di mazhab Hambali, ini di antara keunikan mazhab ini juga, dan kalau kita mendengarnya secara sekilas mungkin kita juga merasa aneh. Mazhab Hambali berkata, yang batal wudunya itu adalah yang menyentuh. Jadi tadi kita katakan ketika laki-laki menyentuh perempuan atau perempuan menyentuh laki-laki dengan syahwat, maka wudunya batal. Siapa yang wudunya batal? Yang menyentuh. Baik, yang disentuh gimana? Tidak batal. Walaupun juga dengan syahwat. Gimana ini caranya memahami hal ini? Bagaimana pendalilan mazhab Hambali dalam masalah ini? Pendalilan yang sama menggunakan illah. Illahnya ta'budiyah. Penyebabnya mengapa ini batal? Tidak tahu. Ya, tidak bisa, ini tidak seperti penyebab pembatal utama wudu, keluarnya sesuatu, ya, keluarnya urin atau feses, atau kondisi yang dikhawatirkan itu keluar, seperti tidur yang banyak, pingsan, mabok, gila, gitu ya. Ini menyentuh, laki-laki menyentuh perempuan, wudunya batal. Kenapa? Kita tidak tahu. Kenapa kita menyimpulkan itu? Karena dalil. Dalilnya mana? Aula mastumun nisa, firman Allah Subhanahu wa taala. Aula mastumun nisa. Atau ketika engkau menyentuh perempuan. Ya. Dan karena ayat tersebut berbicara tentang aula mastumun nisa, ya, ketika engkau menyentuh dengan kalimat kerja aktif ya. Maka ketika illahnya itu ta'budiyah di mazhab Hambali, penyebabnya itu tidak diketahui, penyebabnya itu adalah murni ketaatan kepada Allah. Apa tadi kaidah yang disebutkan? Maka kita batasi hanya pada apa yang disebutkan oleh dalil, dan dalil hanya menyebutkan la mastumun nisa, yakni menyebutkan hanya subjek dari perbuatan menyentuh. Subjek itu yang batal wudunya. Gimana kalau objek? Objeknya tidak batal. Ini dalilan yang digunakan oleh para ulama Hanabilah. Ya, jadi objek yang disentuh, lawan jenis yang disentuh tersebut, walaupun dia juga bersyahwat ketika disentuh, maka tidak membatalkan wudu. Karena apa? Karena ada kaidah yang tadi, ketika illahnya ta'budiyah, benar-benar ya perkaranya itu hanya murni ketaatan kepada Allah, kita tidak tahu penyebabnya, ya, maka kaidahnya adalah kita persempit pada hanya apa yang disebutkan oleh dalil. Benar-benar dipersempit. Jadi benar-benar ya tekstual sekali, itu kaidah di Hanabilah. Syafi'iyah tidak, Syafi'iyah taib menyentuh, taib yang menyentuh subjek ataupun objek khalas, itu dalilan ulama Syafi'iyah. Tapi di sini kita berbicara ulama Hambali, yang mereka memiliki kaidah tersebut. Itu mengapa mungkin sekilas tampak aneh kalau kita mendengarkan pertama kali. Taib. Pembatal wudhu yang terakhir, ar-riddah, yakni keluar dari Islam, yakni murtad, ya murtad. Mengapa? Karena kalau orang murtad dia berwudu, wudunya enggak sah. Maka kalau misalnya seseorang tersebut masih punya wudu kemudian murtad, khalas wudunya batal. Ya. Dan demikian pula bersabda dengan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "At-tuhur syatrul iman." Ya, tahoroh itu adalah sebagian setengah dari iman. Kalau imannya batal, apalagi setengahnya gitu ya. Jadi itu pendalil yang digunakan. Jadi riddah itu murtad itu membatalkan wudu untuk seseorang. Kemudian ya kita membahas sedikit lagi ya, insyaallah mungkin 5 menit lagi. Wa kullu ma awjaba ghuslan awjaba wudu'an ghairu maut fa innahu yujibul ghusl lal wudu bal yusan. Setiap yang mewajibkan untuk mandi, mandi wajib itu dibahas insyaallah di pertemuan berikutnya, maka itu juga mewajibkan wudu ya ghairu mautin, kecuali maut. Ya, maka orang yang meninggal dia hanya wajib untuk dimandikan, tidak wajib untuk diwudukan, akan tapi cuma sunnah saja. Yang wajib adalah dimandikan. Ya, jadi kaidah ini setiap yang mewajibkan ghusl maka itu juga mewajibkan untuk wudu. Nah, karena yang mewajibkan karena ketika seseorang itu memiliki hadas akbar, maka ya lebih-lebih lagi dia hadas asghar juga dia miliki, itu maksudnya. Baik, kemudian penulis berkata, wala naqdu bi kalamin muharramin wala bi izalati sya'rin wa dhufurin wa nahbihima. Wudu tidak batal ketika seseorang berbicara dengan perkataan yang haram. Seperti ghibah, seperti dusta, seperti sumpah palsu dan seterusnya. Maka ini perkataan yang haram, wudu tidak batal. Akan tapi perbuatannya haram, perbuatannya adalah perbuatan yang berdosa gitu ya, yang bisa membuat Allah murka kepada kita. Auzubillahi min dzalik. Akan tapi wudu tidak batal. Demikian pula wudu tidak batal dengan mencukur rambut atau kuku, memotong kuku atau yang semacamnya. Ya, wudu tidak batal ketika seseorang itu rambutnya dicukur atau dihilangkan gitu. Baik, mengapa penulis menyebutkan hal ini? Jawabannya adalah, kalau kita ingat pembahasan tentang mengusap khuf di pertemuan sebelumnya, kita katakan ya, ketika seseorang berwudu kemudian dia mengusap khuf, bukan membasuh kaki tapi dia mengusap khuf karena dia sudah mengenakan khuf gitu ya, dia mendapatkan rukhsah untuk bisa mengusap khuf. Kalau khufnya tersebut dilepas, wudunya batal. Kita telah jelaskan hal ini sebelumnya gitu. Ini pendapat Hambali. Kalau khufnya itu dilepas, saat itu juga wudunya batal. Mengapa? Karena wudu tersebut ya didapatkan dengan cara mengusap khuf. Jadi khuf ini adalah badal pengganti dari membasuh kaki. Ketika badal itu dilepas, maka seolah-olah ya wudunya sudah tidak valid lagi, karena ya mengusap khuf itu hanya valid kalau khuf tersebut masih merupakan badal dari kaki, yakni masih menyelimuti kaki. Kalau misalnya khufnya dilepas, maka wudunya batal. Tentunya pendapat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah sekedar melepaskan khuf tidak batal, itu pendapat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Sekali lagi berbeda dengan pendapat mazhab Hambali. Kalau pakai logika yang sama, sekarang kalau kita berwudu, basuh muka, basuh tangan ya sampai siku, kemudian kita mengusap kepala. Apa yang diusap? Rambut kita. Terus setelah kita berwudu, setelah selesai kita berwudu, kemudian kita cukur rambut. Padahal rambut kita usap tadi. Yang kita usap adalah rambut, bukan kulit kepala. Kita mengusap ya rambut kita. Habis itu rambutnya dicukur habis misalnya. Apakah wudunya batal? Kalau pakai logika seperti tadi, bisa jadi kita akan beranggapan, wudunya batal. Khuf tadi diusap, kemudian dilepas, wudunya batal. Rambut diusap, kemudian dicukur, wudunya harusnya batal juga dong. Ternyata tidak. Mengapa? Karena mengusap kepala, yakni rambut dalam masalah ini, itu adalah perbuatan wudu yang sebenarnya, perbuatan wudu yang asli. Sedangkan mengusap khuf itu adalah badan pengganti. Jadi gak bisa kita samakan argumentasinya. Jadi ketika seseorang berwudu, dia mengusap, ketika dia mengusap kepala, dia mengusap ya, efektifnya sebenarnya dia mengusap rambutnya gitu ya. Setelah dia selesai berwudu, kemudian dia pergi ke tukang cukur, dicukur sampai habis atau sebagian gitu ya, rambut-rambut yang atasnya misalnya. Maka kita katakan wudunya tidak batal. Jadi ada alasan mengapa penulis menyebutkan kalimat ini di sini. Tidak hanya sekedar iseng. Oh ya, kalau ini enggak batal, kalau itu enggak batal. Tidak hanya sekedar iseng, tapi karena ada penyebabnya. Wa man syakka bi taharatin aw hadatsin walau fi ghairi salatin bana ala yaqini. Ini pembahasan terakhir insyaallah pada pertemuan kita kali ini. Ya, masalah terakhir yaitu barang siapa yang ragu terhadap taharah atau ragu terhadap hadats, walau fi ghairi salah bana ala yakin. Maksudnya begini, kalau misalnya ada seseorang, tadi dia yakin bahwa dia sudah berwudu. Dia ingat sekali bahwa tadi Isya dia berwudu. Ya, karena sholat Isya harus berwudu terlebih dahulu sebelumnya. Tapi dia ragu, apakah antara jam 7 tadi, waktu Isya tadi, sampai jam 9 sekarang, apakah dia sudah batal wudunya? Sekarang dia ingin sholat sunnah misalnya, atau ya hal-hal lain, dia ingin mengetahui apakah wudunya masih ada atau tidak. Maka kaidahnya adalah ya bana ala yakin, dia harus mengambil yang yakin. Yang yakin apa? Dia tadi berwudu jam 7. Yang ragu-ragu yang mana? Dia ragu-ragu apakah setelahnya dia batal wudunya atau tidak. Maka yang ragu-ragu ini tidak boleh dia perhatikan, tidak boleh dia indahkan, dia harus tetap mengasumsikan wudunya itu ada. Dia tetap harus meyakini wudunya itu tetap ada hingga saat ini. Karena itulah yang yakin. Beda halnya kalau kondisinya dibalik. Ya, seperti misalnya tadi saya ingat sekali bahwa jam 7:30 setelah sholat Isya saya buang angin. Saya ingat sekali kejadian itu, buang angin tadi. Cuma saya lupa, setelah buang angin di masjid, setelah sholat, apakah habis itu ambil wudhu lagi atau enggak? Sekarang jam 9, Anda mau sholat sunnah. Apakah yang harus saya lakukan? Gitu ya. Maka banyak yang yakin. Ya, ambil yang yakin. Yang yakin mana? Tadi, yang yakin adalah tadi kentut. Habis sholat isya di masjid. Gitu ya. Yang ragu-ragu yang mana? Yang ragu-ragu adalah apakah setelahnya berwudu atau enggak. Maka yang ragu-ragu ini tidak boleh diindahkan. Kita harus memilih yang yakin. Jadi intinya dalam masalah ini tidak perlu kita mengambil bab ikhtiar dalam rangka amannya. Contohnya tadi, contoh yang pertama, tadi jam 7 Anda yakin bahwa Anda sudah berwudu. Apakah setelah itu Anda kentut atau tidak? Anda lupa. Anda tidak yakin, Anda lupa. Apakah sekarang berwudu atau tidak? Ya sudah, wudu saja, amannya, ambil aman. Nah, di syariat ya itu tidak perlu seperti itu. Ya, tidak perlu seperti itu. Cukup apa yang kita ingat, apa yang kita yakin tadi. Yang kita yakin tadi sudah berwudu, sudah selesai. Walaupun ada kemungkinan bisa jadi tadi kentut, bisa jadi buang angin setelah. Ya, kenapa kita enggak cari aman dulu lah, berwudu saja. Nah, itu hukumnya sunnah, enggak wajib. Ya, enggak wajib. Jadi kalau orang kalau dia mau berwudu kembali maka itu termasuk tasdidul wudu, ya memperbarui wudu, tapi tidak wajib. Seandainya dia mau sholat lagi atau sholat sunnah, tidak masalah dia, karena dia tadi mengingat yang yakin adalah dia sudah berwudu tadi. Baik. Jadi ini. Kemudian penulis berkata walau fi ghairi shalah. Gimana itu? Kenapa penulis menyebutkan frasa ini? Maksudnya adalah ketika seseorang di dalam sholat, ya, dia ragu-ragu apakah barusan itu keluar angin atau tidak. Bisa jadi ada sebagian orang yang sering mengalami hal ini, ya, ketika sholat habis ruku, misalnya habis sujud misalnya, ya, kemudian dia ragu-ragu apakah barusan itu kentut atau bukan. Kemudian terjadilah kegundahan dan kegamah ketika sholat gitu ya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda la yansarif hatta yasma'a sautan aw yajid rihan. Janganlah dia membatalkan sholat dia tersebut sampai dia mendengarkan bunyi atau mencium bau. Kalau tidak mencium bau atau mendengarkan bunyi kentutnya tersebut maka itu hanya was-was saja. Jangan batalkan sholat. Bisa jadi ada orang berpikir, tahim kalau sholat, ya benar. Kalau lagi sholat, ya jangan batalin gitu. Ya, kita lagi sholat, gak bisa kita kemudian berwudu gitu ya. Karena kita lagi sholat. Tapi gimana kalau gak lagi sholat? Kalau gak lagi sholat, kita bebas untuk ngapa-ngapain gitu ya. Kalau kita gak lagi sholat, bebas aja kita untuk cari amannya saja. Udah berwudu aja lagi gitu ya. Tadi udah berwudu, kemudian barusan gak yakin, barusan kentut atau bukan. Nah, kita gak lagi sholat. Orang yang gak lagi sholat bebas untuk ngapa-ngapain gitu ya. Jadi kalau dia berargumen, ya sudah cari amannya saja, berwudu lagi, maka ini tidak wajib. Itu hanya sunnah saja. Ya, kaidah yang ada di syariah. Dan ini dibahas oleh ulama. Dan ini tidak hanya di mazhab Hambali, tapi juga di seluruh mazhab secara umum. Ya, adalah kita harus melandaskan pada apa yang kita yakin. Kalau kita yakin tadi sudah berwudu, kita ragu-ragu apakah hadas atau tidak, walaupun kita tidak lagi dalam sholat, yakni bebas bagi kita, mudah bagi kita untuk mengambil wudu tadi, kita tidak wajib melakukan hal itu, tapi cukup kita melandaskan pada apa yang kita yakini tadi, yaitu bahwa kita sudah berwudu. Ya, jadi kaidah ini membahas kondisi seseorang ya pada dua waktu yang berbeda. Baik. Kaidah ini membahas kondisi seorang pada dua waktu yang berbeda. Waktu yang pertama dia yakin, pada waktu jam 7 dia yakin sudah berwudu. Setelahnya, waktu setelahnya dia ragu-ragu apakah ada hadas atau tidak. Di sini yang yakin. Yaitu apa? Bahwa dia sudah berwudu. Dan ini enggak ada kaitannya dengan kalau misalnya seseorang itu membicarakan kondisi ya, bukan kondisi pada dua waktu yang berbeda tapi pada kondisi dua tempat yang berbeda. Bedakan. Seperti misalnya ada orang kencing atau tetesan kencingnya jatuh ke celananya gitu misalnya. Ya. Tetesan kencingnya jatuh ke bagian bawah dari celana panjangnya misalnya. Dia yakin bahwa ada tetesan dia yakin bahwa ada tetesan kencing yang jatuh. Cuma dia nggak yakin di bagian mana dari bagian bawah celana panjangnya itu yang tetesan itu jatuh. Maka kaidahnya adalah siram semuanya. Siram semua bagian bawah yang mungkin untuk dijatuhi oleh tetesan kencingnya tadi. Jadi siram semua. Nah, mengapa? Karena kita yang kita yakin bahwa ada tetesan kencing yang jatuh, kita ragu-ragu di mana. Ya, jadi kita ragu-ragu bukan berkaitan pada dua waktu yang berbeda, tapi dua tempat yang berbeda. Ya, jatuhnya kencing itu di sini apa di sana? Siram semua. Ya, siram semua. Tapi kalau misalnya ya, kondisinya adalah tadi ana ragu-ragu apakah tetesan kencing jatuh atau tidak. Kalau tetesan kencingnya ragu-ragu jatuh atau tidak, maka ambil yang yakin, yaitu apa? Gak jatuh. Ya, itu tidak terjadi kondisi itu sama sekali, tidak terjadi kejadian itu sama sekali. Yani gak jatuh. Itu kalau kita ragu-ragu dengan apakah tadi ada tetesan kencing yang jatuh ke celana kita atau tidak. Maka ya sudah, gak usah was-was. Gak jatuh, gak ada yang jatuh. Tapi kalau kita yakin ada yang jatuh, cuma gak tahu di mana, kelas, siram semua. Ya, ini adalah, ini harus kita perhatikan perbedaan antara dua kaidah ini. Jadi yang satu berbicara kondisi pada dua waktu yang berbeda, yang satu lagi berbicara kondisi pada dua tempat yang berbeda. Hadza wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Ya, ana lupa ya, ada tanya jawab. Ya, kembalikan kepada moderator untuk tanya jawab. Afwan. Baik Ustaz, jazakallah khairan atas segala penjelasan yang begitu detail dari pembatal-pembatal wudu. Ini ada 9 pertanyaan Ustaz, mudah-mudahan. Ini kan coba secukupnya saja. Baik, ana bacakan dengan singkat saja. Assalamualaikum Ustaz, ini dari Muhammad Rifki. Izin bertanya, ketika khutbah sholat Jumat kami sering tertidur. Apakah membatalkan wudu walaupun kami tidur sambil duduk dan tidak bersandar? Nah, tidak, insya Allah tidak membatalkan wudu. Kalau tidurnya tidak bersandar, dan itu tergolong tidur yang sedikit, ya, insya Allah. Baik. Tapi jangan dibiasakan tertidur ketika khutbah. Nah, dari Aki Agusti Agung, Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya, jika sedang sakit tapi mengalami junub, dan jika mandi junubnya tidak kuat karena sakit, bagaimana solusinya? Apakah mengkodok mandi wajibnya jika sembuh? Ya, untuk saat itu dia boleh untuk tayamum. Boleh untuk tayamum. Tentunya setelah sembuh, dia harus mandi. Ya, jadi ketika sudah mampu untuk mandi, dia mandi. Selama tidak mampu, dia kan harus sholat. Gimana caranya? Tayamum. Ya, cukup jelas, Ustaz. Berikutnya dari Ibu Juniarti Puspitasari. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Ustaz selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Izin bertanya, apakah ada larangan berwudu ketika haid? Karena kondisi ketika tidak haid sering membiasakan suci. Seperti halnya membaca Quran atau sebelum tidur berwudu. Apakah boleh ketika haid berwudu? Iya, ketika haid berwudu, memang dalam beberapa kondisi itu disyariatkan. Seperti ya, tentu ada perbedaan pendapat di kalangan ulama dalam masalah ini. Apakah wanita yang haid bisa masuk masjid atau tidak dan seterusnya. Akan tapi di sebagian kondisi itu boleh bagi kita untuk berwudu. Akan tapi apakah dalam semua kondisi boleh kita berwudu ketika kita sedang haid? Ana ragu-ragu. Allahu a'lam, ana harus cek dulu. Baik. Dari Ummu Umaymah, barakallahu fikum Ustaz, izin bertanya, jika ada yang tidak sengaja tertidur sebentar saat sujud, ini dalam posisi sholat mungkin ya, bagaimana Ustaz, apakah termasuk yang tidak membatalkan? Nah, zahirnya itu kalau masih sebentar maka insya Allah tidak masalah ya, insya Allah tidak masalah. Ya, apalagi dalam masalah tersebut, ana lupa menyebutkan ada pendapat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah selama tidurnya itu sedikit, tidak peduli posisinya kayak gimana, selama sedikit, walaupun ada bersandar dan seterusnya, selama sedikit tidurnya, maka tidak membatalkan wudu. Itu kata Syekh Islam Taimiyah. Jadi Anda lebih cenderung pada pendapat itu, selama itu sedikit, maka tidak masalah. Nah. Dari Ibu Ros di Jakarta, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustaz, kalau memandikan jenazah, bukannya kita menyentuh dubur mayit untuk dibersihkan? Mohon penjelasannya. Nah, rasanya sudah ada tadi. Ya, kalau itu maka tentunya membatalkan wudhu. Ya. Jadi membatalkan wudhunya bukan karena memandikan mayitnya, tapi karena menyentuh dubur mayit. Nah, baik. Jadi beda. Nabi penanya mungkin sudut pandangnya, ya kan kalau mandikan mayit kita pasti menyentuh dubur. Jawabannya belum tentu, karena bisa jadi ada orang mandikan hanya sebagiannya saja. Karena mungkin memandikannya pun tidak sendiri Ustaz ya? Iya, ada yang memandikannya. Iya, nah. Ada yang orang yang nuangin air, ada yang bolak-balik badan air. Nah. Ini Ahmad Fauzan, Teknik Geodesi 2018 dari Bangka. Izin bertanya Ustaz, Assalamualaikum. Ana izin bertanya, pernah mendengar seseorang berkata, kami bermazhab Syafi'i. Namun ketika pergi haji, untuk sementara kami ganti mazhab, karena di sana susah untuk menjaga wudu. Apakah perbuatan ini dibolehkan, Ustaz? Ya, argumentasi pindah mazhab sementara itu ana tidak setuju. Dan itu disebutkan oleh dibahas oleh para ulama. Ya, jadi, berpindah pendapat itu karena dalil yang lebih kuat di sana atau karena ada masyakoh yang besar. Ya. Kalau argumentasinya ada masyakoh yang besar ketika di Masjidil Haram, di mazhab Syafi'i sekedar menyentuh laki-laki dan perempuan bukan mahram itu batalkan wudu gitu ya, maka masyakoh sekali kalau misalnya di Masjidil Haram kemudian pendapat itu digunakan sehingga akan selalu ambil wudu terus gitu ya. Kalau misalnya argumentasinya adalah bukan pindah mazhab sementara, akan tetapi karena pendapat tersebut masyakoh yang besar sekali kalau diterapkan sehingga kita ambil pendapat yang lain, maka mungkin ini masih bisa diterima, Allahu'alam. Akan tetapi, lebih baik kita memilih pendapat itu bukan karena ya baru kalau sudah masyakoh yang besar, akan tetapi karena kuatnya pendalilan dari pendapat tersebut gitu ya. Allah alam itu mungkin hanya karena salah menyebutkan argumentasi saja. Pindah mazhab sementara ini ya dikhawatirkan itu hanya sekedar talabur rukhs, mencari-cari yang ringan saja. Dan itu tidak boleh oleh para ulama. Nah. Baik. Ini dari April, Bandung. Afwan Ustaz, Anda pernah mendengar bahwa yang membatalkan wudu itu ketika memegang kemaluan tanpa adanya pembatas. Sedangkan ketika adanya pembatas, maka itu tidak membatalkan wudu tersebut. Apakah semua mazhab berpendapat seperti itu atau hanya beberapa mazhab saja, Ustaz? Ya, Anda belum tahu semua mazhab ya. Secara menyeluruh, kan? Tetapi Syafi'i dan Hambali mengatakan kalau ada pembatas maka tidak membatalkan wudu. Nah, ini dari Farhan Hafiz, Teknik Tenaga Listrik 2016. Bagaimana hukum sholat dari orang yang meyakini masih punya wudu, namun faktanya wudu dia sudah batal, Ustaz? Ya, maka yang dijadikan patokan adalah ma fi dhannil mukallaf, ya, apa yang ada di dhannya mukallaf tersebut. Laisa fi mawaqi'il amr. Minimal di mazhab Syafi'i, ana pernah diajari oleh guru ana, ada kaidah al-ibrah fil muamalat ma fi waqi'il amr wal ibrah fil ibadat ma fi dhannil mukallaf. Ya, dan uh, Akan tetapi ya, jadi kondisinya gimana tadi? Jadi ada seseorang yang dia berpikir bahwa hadasnya itu dia berpikir bahwa masih punya wudu ya. Kemudian ternyata sebenarnya wudunya sudah batal. Maka sholatnya tersebut berpahala ya, selama dia tidak sadar sama sekali setelahnya, maka dia tidak berdosa. Tetapi kalau dia sadar setelahnya, nah ini beda kasus berarti dengan yang tadi, dengan penanya. Kalau dia sudah sadar setelahnya bahwa, oh ternyata saya sholat tadi dalam kondisi tidak punya wudu, maka dia harus mengulang wudu. Jadi bedakan di sini ya, jadi bedakan antara dia masih berpikiran bahwa sholatnya tadi dilakukan dalam kondisi wudu, maka al-qaidah al-ibrah fil ibadah ma fi dhannil mukallaf, apa yang ada di dhann mukallaf tersebut. Selama dia enggak nyadar ya sudah, enggak ada kewajiban untuk mengulang. Kalau dia diwajibkan mengulang nanti jadi was-was ya. Syariat tidak memotivasi seorang untuk jadi orang yang selalu was-was, tidak. Akan tapi kondisinya ketika kemudian ada petunjuk lain bahwa ketika sholat tadi ternyata dia dalam kondisi tidak berwudu. Seperti contohnya, setelah sholat, setengah jam kemudian dia dihampiri oleh temannya, ya sudah, antum tadi sholat, padahal anak dengar antum kentut sebelum sholat. Dan orang tersebut gak nyadar gitu bahwa kentut. Jadi dia baru sadar sekarang. Dia baru menyadari dan dzon mukallaf, berarti sudah apa? Sudah yakin bahwa sholatnya sudah tidak sholatnya dikerjakan dalam kondisi tidak berwudu, maka ya sudah dia harus mengulang. Dan dalam masalah ini secara usul itu menarik pembahasannya. Apakah sholatnya tadi sah atau batal? Itu tergantung pendapat di usul fikih. Nah, ini bahasanya panjang lagi ya. Apakah yang namanya sah di atau yang namanya batal di usul fiqh itu adalah kalau dia harus qadha atau kalau dia nggak dapat pahala. Jadi sholatnya tadi ketika seseorang sholat dalam kondisi dia nggak nyadar kalau dia sudah kentut, padahal dia sudah kentut, terus dia sholat, dia nggak nyadar, dapat pahala atau tidak sholatnya? Dapat pahala. Kalau dapat pahala, definisi ibadah yang sahih itu adalah dapat pahala, maka kita katakan sholatnya ini sahih, sahih gitu ya, sah. Tapi kalau kita katakan definisi ibadah yang sahih, ibadah yang sah itu adalah dia harus diqadha, ya, maka ini ibadahnya harus dibatal, harus diqadha ya, ketika dia ingat saja. Baik, jazakallahu khairan Ustaz. Ini pertanyaan pendek sebelum yang terakhir. Kalau menyentuh lawan jenis yang termasuk mahram tidak batal ya Ustaz? Ibu dan nenek? Tidak batal insyaallah. Baik. Oke Ustaz, ini yang terakhir. Mohon faedahnya Ustaz, bagaimana kaidah bana alal yakin? Ketika kita yakin, oh tadi sebelum sholat saya yakin saya sudah kentut. Apa harus diulang sholatnya? Itu mungkin yang tadi, tapi tambahannya, bagaimana pula kalau setelah selesai sholat kita ke kamar mandi ternyata lihat yakin di celana kita dan najis, apakah diulang juga sholatnya Ustaz? Ya, dalam masalah itu ada beberapa kemungkinan ya. Kalau misalnya tidak begitu lama antara sholatnya dengan dia mengecek tersebut, maka ya, diulang. Tapi kalau agak lama, maka ada kaidah bahwa kejadian keluarnya urinnya tersebut itu ya lebih diberatkan, lebih diambil dia keluar setelah sholat, yakni lebih diberatkan dia baru saja terjadi daripada sudah lama terjadi. Kalau waktu jeda antara sholat dengan dia mengecek itu agak lama, kemudian dia melihat ada bekas urin, maka bekas urin ini keluar kapan? Sudah lama atau baru terjadi? Lebih diberatkan yang baru terjadi. Jadi tidak perlu mengulang sholat kalau jadinya lama. Kalau jadinya sebentar maka ulang sholat. Nah. Alhamdulillah. Selesai Ustaz. Pas 21.30 mungkin Ustaz sedikit nasihat sebagai penutup Ustaz, tafadhol. Ini nasihat tentunya bagi kita semua. Jadi masalah wudu itu penting karena akan mempengaruhi masalah sholat. Dan masalah sholat adalah akadu arkan Islam ba'da syahadatain. Sholat adalah rukun Islam yang paling penting setelah dua kalimat syahadat. Jadi kalau kita perhatian dengan masalah sholat, mengingat keutamaan sholat dan pentingnya sholat di dalam agama kita, maka demikian pula kita harus sangat memperhatikan syarat-syarat sholat. Dan di antara syarat sholat adalah tohor, di antara tohor adalah wudu. Oleh karena itu kita harus mempelajari bab ini dengan serius gitu ya. Dan kembali lagi Anda sebutkan perkataan guru Anda, Syekh Ali Al-Husayni ini, jangan jadikan majelis ini adalah majelis terakhir kita belajar tentang wudu. Nah, jadi kita harus senantiasa belajar terus ya, mengupdate ilmu kita hingga akhir hayat kita. Hadza wallahu a'lam. Subhanallahi wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illallah.